Putih-putih, asyik sekali. Putih-putih, menawan hati. Penampilannya selalu putih. Aduh, tinggal lagi. Yang berasi, kapan sekali. Kadang gadis bisa lupa diri. Dia